Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله, pada malam hari ini insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran karya al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan bab yang keempat, fi adabi muallimil Quran wa muta'allimihi, adab-adab bagi pengajar Al-Quran dan pelajar yang sedang belajar Al-Quran. Sampai pada pasal yang ke-12, kita lanjut pada pasal yang berikutnya, itu pasal yang ke-13. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, faslun, pasal. Beliau masih menjelaskan tentang adab-adab bagi seorang guru dan murid. Kata beliau rahimahullahu taala, wa yasunu yadayhi fi halil iqra anil abath, dan dia menjaga kedua tangannya dari bermain-main ketika mengajar atau belajar. Baik itu dengan membuka atau mengepalkan tangan, ya, atau mungkin dengan membunyi-bunyikan jari-jari, ya, atau menggerak-gerakkan tangan ghairi hajah, tanpa ada hajat, tanpa ada kebutuhan, ya, atau memainkan alat tulisnya, pulpennya, pensilnya, atau bahkan mempermainkan bukunya, ya, diputar-putar, ya, atau yang semisalnya. Hendaknya hal yang seperti ini di dalam majelis ilmu ditinggalkan, ya. Tangannya dijaga dari hal yang abas, dari hal yang sia-sia. Baik seorang guru yang mengajarkan Al-Quran ataupun bagi seorang talib, pelajar yang sedang belajar Al-Quran. Ya. Hendaknya dia memuliakan majlis. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, wa aynayhi an tafriqi nadharihima min ghairi hajah. Dan hendaknya dia menjaga kedua matanya dari mengumbar pandangannya. Min ghairi hajah, tanpa ada hajat, tanpa ada kebutuhan, tanpa ada tujuan, ya. Yaitu dengan melihat kesana dan kemari, ya, atau bahasa lainnya jelalatan, ya, atau semisalnya lah, tanpa ada hajat, tanpa ada tujuan. Lain halnya ketika ada hajat, misal seorang guru dia melihat kesana dan kemari untuk memperhatikan apakah murid-muridnya ini perhatian dengan pelajaran, ya, ataukah tidak perhatian, ya, apakah ada yang bermain kemudian menegurnya, ya, ataukah tidak, ya. Jika seperti ini tujuannya, maka tidak mengapa seorang guru dia melihat ke kanan atau ke kiri untuk memperhatikan keadaan talabahnya. Adapun tanpa hajah, maka hendaklah seorang guru yang mengajarkan Al-Quran, yang mengajarkan ilmu, dia konsentrasi, fokus dengan kegiatan mengajarnya. Demikian pula talib, seorang talib yang sedang belajar Al-Quran di dalam majelis, hendaknya dia fokus, konsentrasi mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya, ya. Tidak mengumbar pandangan kesana dan kemari, ya. Ada sesuatu yang aneh dilihat lagi, ya, sehingga enggak fokus. Ya. Ada suatu bunyi apa, ya, dicari-cari, ya. Padahal dia sedang mendengarkan Al-Qur'an yang diajarkan oleh gurunya. Sehingga seorang talib ataupun seorang muallim, yasun ainaihi an tafriqi nadharihima min ghairi hajah, menjaga kedua matanya dari mengumbar pandangan, melihat kesana dan kemari tanpa ada hajat. Dan ini adab yang mulia. Adab yang seperti ini tidak hanya di dalam majelis, ya, tidak hanya bagi seorang guru dan murid, ya, di majelis ilmu, tetapi juga adab ketika berjalan, adab ketika bertamu, ya, keadaannya seperti ini, adabnya seperti ini, tidak mengumbar pandangan, ya. Demikian pula seorang qari yang sedang membaca Al-Quran, ya. Dia membaca Al-Quran serius, melihat mushaf, ya. Tidak mengumbar pandangan kesana dan kemari ketika membaca Al-Quran, ya. Sehingga dia membacanya tanpa tadabbur, ya. Demikian pula seorang khatib, ya. Dia tidak melihat kesana dan kemari tanpa ada hajah. Thank you. Demikian pula ketika berjalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan beliau tidak menolah dan menoleh. Yaitu tidak tolah-toleh, tidak melihat ke sana kemari, ya, tidak jelalatan pandangannya. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ke arah jalan. Tidak melihat ke sana kemari tanpa ada hajat. Dan ini adab yang mulia. Demikian pula ketika bertamu di rumah orang, ya. Hendaknya dia tidak lihat ke sana dan kemari, ya. Tanpa ada hajat ataupun tanpa izin. Tetapi dia menjaga pandangannya, ya. Dari tafriqin nazar, mengumbar pandangan, jelalatan kesana dan kemari tanpa ada hajat. Maka ketika berada di rumah orang, bertamu harus seperti ini. Ketika berjalan juga demikian, menjaga pandangan dari mengumbar pandangan, ya. Maka lebih-lebih dalam majelis ilmu, ya, yang seorang guru dan murid sedang fokus konsentrasi terhadap Al-Quran, terhadap ilmu, ya. Maka ini diantara adab yang harus diperhatikan bagi muallim Al-Quran dan muta'allimihi, ya, muta'allimnya, itu orang yang belajar Al-Quran. Kemudian kata Syekh, wa yaq'udu 'ala taharah, dan dia duduk dalam keadaan suci, ya. 'Ala taharah, di atas taharah, ya, dia sudah berwudu, ya, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Dan ini termasuk adab-adab yang mustahabbah, yang sunnah, ya, baik bagi seorang guru atau seorang murid. Ketika dia mengajar atau belajar, dia berada di atas taharah, dan ini hukumnya sunnah. Dan ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni karihtu an adzkurallah 'ala ghairi taharah." Sesungguhnya aku benci, ya, atau tidak menyukai berzikir kepada Allah dalam keadaan tidak di atas taharah. Ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berusaha ketika berzikir kepada Allah, beliau ala taharah, berada di atas taharah. Berdasarkan hadis ini, maka disunnahkan ketika berada di majelis ilmu, hendaknya ala taharah, di atas taharah. Demikian pula para ulama melakukan hal yang seperti ini, ya. Di antara yang diriwayatkan dari mereka, dari para ulama, adalah apa yang dilakukan oleh Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, ya. Apabila beliau ingin keluar mengajar, maka beliau bersuci terlebih dahulu. Kemudian beliau mengenakan pakaiannya yang terbaik, ya. terkhusus mereka yang belajar Al-Quran, ya, lebih ditekankan lagi untuk berada di atas taharah karena dia akan memegang Al-Quran. Kemudian kita lanjutkan kata Syekh, mustaqbilal qiblah, dan dia duduk menghadap ke arah kiblat. Di sini ada faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Bahwa pendapat yang mengatakan sunnahnya mengajar menghadap ke arah kiblat, ya, ini yahtaj ila dalil, butuh kepada dalil, ya. Kata beliau, faqaunul muallim يجلس مستقبل القبلة ويقول هذا مستحب بدون دليل في النفس منه شيء. Keadaan seorang guru yang dia duduk menghadap ke arah kiblat, kemudian dikatakan ini mustahab sunnah biduni dalil, tanpa ada dalil, ya, tanpa mendatangkan dalil, في النفس منه شيء, ini ada sesuatu yang mengganjal di hati. Artinya perlu pembahasan lebih lanjut, lebih teliti tentang dikatakan sunnah, ya, mengajar menghadap ke arah kiblat. Yang demikian karena ketika yang mengajar atau guru menghadap ke arah kiblat, maka para talabah, ya, para pelajar atau para murid, dia akan membelakangi kiblat, ya. Nah, sehingga wallahu a'lam, ya, perlu adanya dalil, ya, untuk dikatakan bahwa sunnah seorang guru mengajar dalam keadaan menghadap ke arah kiblat. Kemudian kita lanjutkan kata beliau rahimahullahu taala, wa yajlisu biwaqar, dan hendaknya seorang muallim dia duduk biwaqar, duduk dengan tenang. Demikian pula ini adab bagi seorang talib. Dia duduk di majelis biwakar, dengan tenang. Hamka. Baru dibahas. Intabihu. Kemudian kata Syekh, wa takunu thiyabuhu bidan nazifah, dan hendaklah pakaian yang dikenakan ketika mengajar adalah pakaian yang berwarna putih bersih. Dan ini hukumnya sunnah, bukan wajib, tetapi sunnah. Seorang muallim, seorang guru, dia mengajar dengan pakaian yang berwarna putih bersih. Dalilnya adalah hadis Jibril. Hadis Jibril yang kalian hafal, ya. Di mana Jibril yang berwujud manusia, ya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan pakaiannya putih bersih, ya, rambutnya hitam, tidak terlihat padanya bekas perjalanan, ya, itu tidak berdebu, ya, tidak kotor, ya. Yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis mengatakan, hadza Jibril yu'allimukum dinakum. Ini dia adalah Jibril, ya, mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Juga dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilbasu min thiyabikumul bayad fa innaha min khairi thiyabikum. Pakailah oleh kalian baju yang berwarna putih, karena sesungguhnya itu adalah sebaik-baik baju kalian. Sehingga disunnahkan bagi seorang muallim dan juga seorang talib, ya, untuk memakai pakaian yang berwarna putih. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, wa idza wasala ila mawdi'i julusi shalla rak'ataini qabla al-julus. Dan apabila seorang muallim, seorang guru datang ke tempat majelisnya, ya, tempat duduknya, maka dia sholat dua rakaat terlebih dahulu sebelum duduk. Ya. Sawa'un kana al-mawdi' masjidan aw ghairahu. Sama saja tempat majelis tersebut adalah masjid atau selain masjid. Naam, jika tempat tersebut masjid, maka telah datang dalil yang sahih dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Qatadah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid falyarka rak'ataini qabla an yajlisa." Apabila salah seorang dari kalian masuk ke masjid, maka sholatlah dua rakaat sebelum dia duduk. Sebagian para ulama ada yang berpendapat wajib sholat tahiyatul masjid, sebagian yang lain berpendapat sunnah melakukan tahiyatul masjid. Sehingga apabila seorang muallim, ya, tentu juga adalah seorang talib, ya, ketika dia datang ke majelis, ya, terkhusus jika tempat majelis tersebut adalah masjid, maka dia sholat dua rakaat terlebih dahulu sebelum dia duduk. Nah. ini jika apa? Jika datang masuk masjid langsung bermajlis, ya. Lain halnya ketika masuk langsung sholat wajib, ya nggak perlu lagi untuk tahiyatul masjid. Kata Syekh di sini dikatakan sama saja tempat tersebut adalah masjid atau selain masjid. Kalau masjid tadi ada dalilnya. Adapun selain masjid, maka ini membutuhkan dalil lagi. Nah, membutuhkan adanya dalil dan tidak ada dalil. Tidak ada dalil. Harus sholat dua rakaat terlebih dahulu atau disunahkan sholat dua rakaat terlebih dahulu sebelum mengajar, ya, atau sebelum duduk di selain masjid. Nah, misalkan di asrama, taklimnya di asrama, masuk asrama disunahkan sholat dua rakaat dulu sebelum duduk. Nah, ini butuh dalil, ya. Nah, sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, amma fi ghairil masjid fa hadza yahtaji ila dalil. Adapun di selain masjid, maka ini butuh kepada dalil. Nah, untuk dikatakan sunnah sholat dua rakaat sebelum duduk, ya, di luar masjid, ini butuh kepada dalil. Dan tidak ada dalil. Sehingga sholat dua rakaat sebelum duduk itu khusus ketika majelis tersebut diadakan di masjid. Nah, adapun di luar masjid maka tidak perlu. Kemudian fa in kana masjidan kana akad. Kalau tempat majelis tersebut adalah masjid, maka itu akad, itu lebih ditekankan untuk sholat tahiyatul masjid, sholat dua rakaat sebelum duduk. Nah, dan ini madhabnya jumhur, mayoritas para ulama lebih ditekankan. Ini menunjukkan bahwa madhab jumhur para ulama sholat tahiyatul masjid itu sunnah, ya. Sementara sebagian para ulama yang lain berpendapat bahwa sholat tahiyatul masjid itu adalah wajib. Fa'innahu yukrahu al-julusu fihi qabla an yusolliya. Sesungguhnya makruh duduk di masjid sebelum dia sholat dua rakaat. Nah, ini madhab jumhur, ya, para ulama, bahwa duduk di masjid sebelum sholat dua rakaat hukumnya makruh, dibenci makruh, ya. Dan para ulama yang lain berpendapat bahwa duduk di masjid sebelum sholat dua rakaat hukumnya haram. Nah, jadi tergantung pendapatnya sunnah atau wajib. Kalau yang berpendapat sunnah, maka duduk di masjid sebelum sholat dua rakaat, maka itu makruh. Kalau yang berpendapat wajib, maka duduk sebelum sholat dua rakaat di masjid, maka itu haram. Berdasarkan hadis, idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlisu hatta yusalli raka'ataini. Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, maka jangan dia duduk sampai dia sholat dua rakaat. Di sini dengan kalimat larangan, jangan duduk. Hukum asal larangan adalah apa? Haram. Kecuali kalau ada dalil yang lain yang memalingkan dari haram menjadi makruh atau yang lainnya. Demikian pula hadis ketika Nabi SAW berkhutbah, kemudian ada orang masuk, langsung duduk. Dan Nabi SAW memerintahkan kepada dia untuk berdiri, kum sholli rakaataini. Berdirilah, sholat dua rakaat. Ini perintah, amar. Dan hukum asal amar, perintah adalah wajib. Kecuali kalau ada dalil yang lain yang memalingkan dari wajib menjadi hukum yang lain. Dan ini pendapatnya Syekh Al-Albani rahimahullah, dan pendapatnya Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala bahwa salat tahiyatul masjid itu hukumnya wajib. Sementara jumhur mayoritas para ulama mereka berpendapat sunnah. Kemudian qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala masih melanjutkan dalam pasal ini, wa yajlisu mutarabbi'an insya'a aw ghayra mutarabbi', dan seorang muallim, seorang guru, dia duduk bersila ketika mengajar jika dia mau, atau selain duduk bersila. Al-amru fi hadha wasi'. Permasalahan bagaimana duduknya seorang guru atau bagaimana duduknya seorang murid ketika belajar, al-amru wasi', urusannya luas. Bisa dengan bersila atau selain bersila. Yang jelas duduknya duduk yang sopan. Sopan secara syar'i dan juga sopan secara urf. Maka seorang guru atau murid dia duduk dengan cara duduk yang nyaman bagi dia. Dan jika seorang guru dia duduk di atas kursi dan itu lebih bermaslahat, maka itu lebih baik. Jika itu lebih bermaslahat dan lebih ahsan, lebih nyaman bagi dia dan juga lebih nyaman bagi tolabahnya, maka itu ahsan. Dan telah datang dalil tentang duduknya seorang muallim di atas kursi. Dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari hadis Abu Rifa'ah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, intahaitu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yakhthubu. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau sedang berkhutbah, sedang ceramah. Qala faqultu ya Rasulullah, aku bertanya, wahai Rasulullah, rajulun gharib ja'a yas'alu an dinih. Aku adalah seorang yang asing, bertanya tentang agamanya. La yadri ma dinuh, yang dia tidak tahu apa agamanya. Qala, kemudian dia berkata, yaitu rawi di sini Abu Rifa'ah, faqbala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraka khutbatahu. Maka beliau pun mendatangiku dan beliau meninggalkan khutbahnya, itu meninggalkan sementara untuk mendatangi Abu Rifa'ah radhiyallahu taala anhu, hatta antaha ilayya, sampai beliau akhirnya di hadapanku. Fa'utiya bi kursiyin hasibtu qawaimahu hadida, dan beliau didatangkan kursi, duduk di atasnya, dan aku menduga kaki-kaki kursinya adalah besi, terbuat dari besi. Kursi yang kaki-kaki kursinya terbuat dari besi. Faqa'ada alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala yu'allimuni mimma 'allamahu Allah. Tsumma ata khutbatahu fa atamma akhirah. Kemudian beliau pun duduk di atas kursi tersebut dan beliau mengajarkan kepadaku apa yang Allah ajarkan kepada beliau. Kemudian setelah selesai beliau mendatangi tempat khutbah lagi dan beliau menyempurnakan khutbahnya. Asyahid di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan pelajaran kepada sahabat ini, beliau duduk di atas kursi, duduk di atas kursi. Ini sebagai dalil, nah, bolehnya seorang muallim, seorang guru, dia duduk di atas kursi ketika mengajar ilmu. Nah, terkhusus ketika itu lebih aslah, ya, lebih bermaslahat. Kalau zaman dulu belum ada mikrofon kayak gini, ya. Nah, kalau masjid yang luas, kalau nggak di atas kursi nggak kelihatan, ya. Dan suaranya kurang terdengar ke belakang. Ya. Kemudian yang terakhir dalam pasal ini kata beliau, warawa Abu Bakr ibni Abi Dawud as-Sijistani bisnadihi anna Abdullah ibni Mas'ud kana yuqri'un nasa fil masjid jathiyan ala rukbatayhi. Abu Bakar bin Abi Daud as-Sijistani, ya, meriwayatkan dengan sanadnya bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengajarkan Al-Quran kepada manusia di dalam masjid jathiyan ala rukbataihi, ya. Mengajarnya dengan bersimpuh di atas kedua lututnya, ya. Duduknya bersimpuh di atas kedua lututnya. Nah, dikatakan dalam ta'liq di sini, Allahu a'lamu bihalih. Allahu a'lam dengan kesahihan riwayat ini. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Demikian yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam pasal yang ke-13 ini tentang adab-adab bagi muallim Al-Quran, guru yang mengajarkan Al-Quran, guru yang mengajarkan ilmu, dan juga tentunya adab bagi para talabatul ilm, para penuntut ilmu. Semoga kita bisa mengamalkannya, ya, dalam kehidupan keseharian kita. Dan insyaallah pasal-pasal yang berikutnya kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fadlul